Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Kita masih di Ad-Darsul Ashir, pelajaran ke-10 ya. Pelajaran ke-10. Diulang sedikit, jadi pelajaran ke-10 ini tentang domir atau kata ganti. Pelajaran ke-10 tentang domir, artinya kata ganti. Jadi di pelajaran ke-10 ini yang disebutkan cuma tiga dulu ya. Hiya, kemudian anta, kemudian ana. Hiya artinya dia, tapi untuk seorang perempuan. Untuk seorang perempuan. Dia untuk seorang perempuan, PRM, nah, perempuan maksudnya. Anta artinya kamu atau ikam untuk seorang laki-laki. Ana, aku, saya. Ini digunakan baik yang mengucapkannya laki-laki atau perempuan. Laki-laki atau perempuan. PRM maksudnya perempuan. Aku, baik yang mengucapkan laki-laki atau perempuan. Contohnya man anta, siapa kamu? Kemudian dijawab ana talibun bil jami'ah, saya mahasiswa di universitas. Nah, kemudian bagaimana kalimat ini kalau seandainya bersambung dengan kalimat lain? Isim atau sebuah kalimat bersambung dengan domir seperti nama dia, nama kamu, atau namaku. Contoh nama ya. Maka kalau nama dia atau namanya, namanya, tapi nya ini kembali kepada seorang perempuan, maka bahasa Arabnya adalah ismuha, bukan ismu hiya. Nama kemudian disambung hiya, salah. Tetapi ismuha, namanya atau nama dia. Nya kembali kepada seorang perempuan. Ada seorang perempuan, ulun tanya, siapa nama dia? Maka bahasa Arabnya ismuha. Kemudian anta, kamu. Bagaimana bahasa Arabnya nama kamu? Bukan ismu anta, salah. Tapi ismuka. Ismuka. Yang ditanya adalah seorang laki-laki. Siapa nama kamu? Ulun berbicara kepada seorang laki-laki. Nah, kalau namaku, baik yang mengucapkannya laki-laki atau perempuan, maka bahasa Arabnya ismi. Kalimat lain, rumahnya. Ada seorang perempuan, di mana rumahnya? Nah, rumahnya bahasa Arabnya apa? Baituha. Baituha. Di mana rumah kamu? Yang ditanya seorang laki-laki. Baituka. Salah kalau baitu anta, salah. Baituka. Kemudian di mana rumahku? Amnesia orangnya misalnya. Di mana rumahku? Bahasa Arabnya apa? Baiti. bukan baitu ana, bait ana salah, tetapi baiti. Tiga ini dulu tentang domir. Domir itu banyak, ada 12 apa 14. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu, ada 14 ya, ada 14. Tulis saja semuanya. Domir ada 14. Kata ganti. Satu huwa. Sudah belum nih? Udah kah? Oh, sudah. Ada yang huwa, huma, hum. Nah, strip tiga-tiga ya. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Strip anta, antuma, antuma, enggak jelas ya, di sini aja, terlalu ke bawah. Anta, antuma, antunna, salah, antum ya, antum, antum, anti, antuma, antunna, antunna, ana, nahnu, ana, nahnu. Nah, itu 14. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Antunna. Itu 14 kata ganti. Sengaja tiap tiga dikasih garis. Perhatikan. Nah, ini pian tulis masing-masing. Tiga yang pertama untuk laki-laki, untuk pemakaian mudzakkar atau laki-laki. Huwa artinya dia, dalam kurung seorang laki-laki. Huma dua, mereka berdua, artinya huma mereka berdua, bukan dia berdua tapi mereka berdua. Muhammad dan Zaid, mereka berdua pergi ke pasar. Muhammadun wa Zaidun huma, misalnya huma yadhaban ilas suq ya. Jadi huma artinya mereka berdua, tetapi pemakaian laki-laki. Hum artinya mereka, banyak ya, mereka di sini banyak. Banyak minimalnya dalam bahasa Arab tiga atau lebih. Jadi kalau sudah tiga, Muhammad, Ahmad, dan Sulaiman, tiga. Mereka pergi ke pasar. Hum yadhabuna ilas suq. Mereka. Jadi tiga ini untuk laki-laki. Huwa dia satu orang. Huma mereka berdua. Hum mereka banyak, tiga atau lebih. Tiga yang kedua ini untuk perempuan. Hiya dia seorang perempuan. Huma mereka berdua perempuan. Hunna mereka dalam kurung banyak. Contoh Aisyah, ini namanya Aisyah. Dia tinggal di Banjar misalnya. Maka dia, kembali ke Aisyah, bahasa Arabnya adalah hiya taskun fi Banjar misalnya. Huma ini sama. Nah, jadi kalau huma pemakaiannya sama untuk dua orang, baik laki-laki dan perempuan, dia sama. Artinya mereka berdua. Mereka berdua dalam kurung Aisyah dan Fatimah misalnya pergi ke pasar, maka menggunakan sama huma. Nah, kemudian yang banyaknya hun, misalnya mereka dalam kurung kaum muslimat atau para ummahat, mereka pergi ke masjid. Mereka di sini para ibu-ibu, ada 5 orang misalnya. Mereka pergi ke masjid. Hunna dhahabna ilal masjid. Ya. Kemudian 3 yang ketiga ini untuk laki-laki, tetapi maknanya kamu. Kalau anta, kamu seorang laki-laki. Kamu dalam kurung seorang laki-laki. Contoh Abu Aqilah. Abu Aqilah, kamu mau pergi kemana? Ila aina anta. Karena lawan bicara ulun seorang laki-laki, maka menggunakan anta. Kalau berdua, ada kameramennya berdua, Abdurrahman dan Muhammad misalnya. Nah, kalian mau kemana? Antuma ila aina antuma. Ila aina antuma. Kalian berdua mau kemana? Jadi antuma mereka, apa, kalian berdua. Tapi untuk laki-laki, antum artinya adalah kalian. Bahasa Banjarnya bubuhan pian. Itu digunakan untuk lawan bicara yang banyak para laki-laki. Ada Muhammad, ada Ahmad, dan ada Sulaiman. Ada 3 orang. Lalu jar ulun, kalian mau kemana? Bahasa Arabnya apa? Ila aina an antum. Ila aina an antum. Jadi antum pemakaian untuk laki-laki yang banyak, yang artinya adalah kalian. Di dalam Al-Quran banyak contohnya. Antumul fuqara, antumul fuqara'u ilallah. Kalianlah yang fakir kepada Allah. Kemudian anti. Nah, 3 yang berikutnya untuk perempuan. Anti artinya kamu. Untuk seorang perempuan. Ada Sofiah misalnya. Lalu jarulun, kamu mau kemana? Kamu mau ke mana? Maka menggunakan anti. Ila aina an anti. Kemudian ini sama, antuma-antuma digunakan untuk yang laki-laki kah, yang perempuan kah, domirnya sama. Contoh ada Aisyah dan Sofiyah. Kalian berdua mau kemana? Jadi antuma artinya apa? Kalian berdua. Ila aina antuma berarti antuma. Kemudian antunna banyak. Kalian, tetapi lawan bicaranya adalah para perempuan. Entah para ibu-ibu misalnya. Ada 5 orang mahasiswi. 5 orang mahasiswi perempuan. Lalu kata ulun, kalian mau kemana? Lawan bicaranya adalah 5 orang mahasiswi. Kata ulun, kalian mau kemana? Bahasa Arabnya, ila aina antunna. Nah, ini harus jadi dalam bahasa Arab seperti itu. Kamu untuk laki-laki dibedakan dengan kamu untuk perempuan. Dia untuk laki-laki beda dengan dia perempuan. Kalau bahasa Indonesia kan, kamu itu kamu digunakan laki-laki kah? Perempuan sama. Dia dalam bahasa Indonesia mau laki-laki perempuan sama. Tapi bahasa Arab ini berbeda. Nah, terakhir untuk ana dan nahnu. Nah, ana dan nahnu ini boleh diucapkan laki-laki dan perempuan. Kata ulun, ana adhabu ilal masjid. Ulun laki-laki mengucapkan, saya akan pergi ke masjid. Ana adhabu ilal masjid. Lalu ada seorang perempuan, namanya Sofiyah misalnya. Jardia, ana adhab ilas suq. Saya mau pergi ke pasar. Jadi ana itu sama, mau laki-laki atau perempuan yang mengucapkannya, maka aku bahasa Arabnya adalah ana. Nahnu sama, baik yang mengucapkannya laki-laki dan perempuan, artinya adalah kami atau kita. Ujar pian, kami hari ini ke pasar. Bahasa Arabnya apa? Nahnu nadhab ilas suq. Kata para laki-laki, bapak-bapak, kami pergi ke lapangan sepak bola. Nahnu nadhab ilas mal'ab kuratil qadam. Jadi untuk ana dan nahnu boleh dipakai untuk laki-laki dan perempuan. Bisa dipahami domir? Ini namanya kata ganti. Nah, tinggal bagaimana domir ini kalau dia bersambung dengan kalimat lain. Seperti apa contohnya? Seperti rumah. Rumahkah kata benda misalnya? Rumahkah, masjidkah, kemudian kipas anginkah, HP-kah, mobilkah, dan seterusnya. Contoh rumah. Di mana rumahnya? Yang pian takuni, nya itu kembali kepada laki-laki. Bahasa Arabnya apa? Bai, bukan bai tuhuwa, salah, tetapi bai tuhu. Kemana ulun nulis sini jenah? Kalau dia bersambung dengan kalimat lain, rumahnya atau rumah dia, tapi yang ditujukan adalah nya kembali ke seorang laki-laki, maka bahasa Arabnya bai tuhu, bukan bai tuhuwa. Bai tuhu. Kalau dimasuki huruf jar fi, fi baitihi, paham? Jadi kalau dia sebelumnya dommah, maka juga dommah. Kalau dia fathah baita, tetap dommah. Contoh baitahu, ra'aitu baitahu, ra'aitu bait, tetap dommah. Tapi kalau sebelum domir ini kasrah dimasuki fi, misalnya fi baitihi, salah kalau fi baitihu, tapi fi baitihi. Huma dimasuki baitun menjadi baituhuma. Baituhuma. Rumah mereka berdua. Rumah mereka berdua. Kalau dimasuki huruf jar fi menjadi fi, fi baitihima. Fi baitihima. Ya. Menjadi kas, kasrah fi baiti hima. Kemudian kalimat hum menjadi baituhum. Baituhum. Kalau dimasuki huruf jar fi baitihim. Baitihim. Ya. Ini pian ganti dengan kalimat apapun. Contoh apa? Mobil. Saya rotuhu. Saya rotuhuma, saya rotuhum. Jadi diganti dengan kalimat apapun. Intinya ininya sama. Baituhu, saya rotuhu, masjiduhu, dan seterusnya. Kalau hiya, rumahnya, nya kembali kepada seorang perempuan. Bahasa Arabnya ini tadi baituha atau ismuha. Bai Tuha, rumahnya, nya atau rumah dia, dia kembali ke seorang perempuan. Huma sama dengan ini, bai tuhuma. Bai tuhuma. Hunna, nah, rumah mereka, mereka di sini para perempuan. Bai tuhunna. Ini kelihatan aneh. Katakanlah kalau kurang jelas betakun kawan tiga. Baituhunna, baituhunna. Anta, nah kalau anta bagaimana rumahmu? Tapi yang ulun tanyakan seorang laki-laki, di mana rumahmu Abu Akila? Rumah kamu di mana? Nah, rumahmu bahasa Arabnya bukan baitu anta, tetapi baituka. Baituka. Kalau berdua, di mana rumah kalian berdua? Abu Akila dan Abu Abdurrahman misalnya. Di mana rumah ikam berdua? Kubuhan ikam berdua. Nah, bahasa Arabnya bukan baitu antuma, tapi baitukuma. Ini kias ke kalimat yang lain. Mobil, mobil kamu mana? Kata ulun, Aba, ya Abu Akila. Aina sayyaratuka, di mana mobilkah kamu? Sayyaratun mobil. Mobil kamu, kamu kembali ke seorang laki-laki. Sayyaratuka, tinggal ditambah kalimat ka. antum baitukum. Baitukum, rumah kalian. Kalian kembali ke para lelaki. Aina baitukum ya tulab. Di mana rumah kalian wahai para siswa? Baitukum, bukan baitu antum, salah. Rumah kamu. Tapi yang ulun tanyakan seorang perempuan, bahasa Arabnya baituki. Mobil kamu, yang ditanyakan seorang perempuan, di mana mobil kamu? Sayyaratuki. Di mana HP kamu? HP bahasa Arabnya jawal. Aina jawaluki. Tetapi kalau kita pengucapan, maka disukunkan. Aina jawaluk. Aina sayyaratuk. Tapi kalau penulisan maka dikasih harokat ya. Nah, untuk menunjukkan lawan bicaranya laki-laki kah perempuan. Salah ini bay tuki. Rumah kalian berdua wahai Sofiyah dan Aisyah, bay tukuma. Sama dengan ini. Bay tukuma. Rumah kalian wahai para ibu-ibu, di mana rumah bubuhan pian? Ibu-ibu, bahasa Arabnya bai tukunna. Bai tukunna. Di mana rumahku? Sidin amnesia. Bahasa Arabnya apa? Bai ti. Rumahku surgaku, bai ti jannati. Bukan bai ti nari ya, itu rumahku nerakaku. Ini bai ti jannati. Rumah kami baituna. Nah, baituna. Rumah kami. Nah. Ini kias ke kalimat-kalimat yang lain. Mobil kah? Hotel kah? Di mana hotelku? Funduk hotel. Aina funduki? Aina funduka? Di mana hotelmu dan seterusnya. Jadi tinggal diganti dengan kalimat lain. Sudah sampai 14. Sebujurnya di pelajaran ke-10 ini cuma disebutkan cuma 3 aja, tapi kada apa-apa. Ada pertanyaan? Enggak ada. Ya. Semalam sampai nomor berapa yuk? Sampai nomor 10 halaman 56. Buat kila. Ini ada buku nganggur di dalam kelas antum. Belajar cari pulpennya. Halaman 56. Semalam sampai pelajaran sampai pertanyaan nomor 10 ya. Sekarang 11 sampai 22. Nah, coba pian perhatikan apa namanya? Tamarin dari 1 sampai 10. Mas muka. Jadi isim bersambung dengan domir. Bukan masmu anta, salah. Siapa namamu? Tetapi mas muka. Kalau dia tidak bersambung dengan apapun, maka seperti ini. Min ainaan anta nomor 2-nya. Halaman 56. Kemudian nomor 3, nah, apa bahasamu? Ulun bertanya kepada Abu Aqilah misalnya. Jarulun, apa bahasamu? Pinabule, mata sipit. Lalu jarulun, malugatuka. Apa bahasamu? Lugah disambung dengan kamu, maka menjadi malugatuka. Apa bahasa kamu? Nah, sama. Kalimat abah bersambung dengan kamu. Maka nomor 4, aina abu ka. Di mana abah ka? Kamu. Kalau yang ditanya seorang perempuan, Sofiyah. Ya Sofiyah, mana abah ikam? Bahasa Arabnya aina abuki. Aina abuki. Kalau ulun tanya wahai Sofiyah, di mana abahnya? Di mana abahnya? Nya kembali kepada seorang laki-laki. Aina abuhu. Kalau ulun tanya di mana abahnya? Nya kembali kepada seorang perempuan. Aina abuha. Kemudian indaka sama. Inda digabungkan dengan ka. Inda zorof ya, makanya dia fathah. Inda. Artinya apa? Di sisi atau punya. In aindaka darrajatun, nomor 9. Aindaka darrajatun. Apakah kamu punya sepeda? Nah, kalau ulun tanya, yang ulun tanya ini adalah para ibu-ibu. Apakah bubuhan pian punya sepeda? Bahasa Arabnya apa? Ainda, ainda kunna. Para perem, para ibu-ibu kan banyak. Ainda kunna darrajah. Apakah kalian punya sepeda? Kalau ulun tanya, lawan bicara ulun, para bapak-bapak ada 3 orang. Bubuhan pian bisi sepeda kah? Nah, bahasa Arabnya apa? Aindakum darrajah, darrajatun, ya. Kemudian berikutnya nomor 11 dan seterusnya ya. Kemarin cuma sampai nomor 10. Ya lo. Iyalah. Ya. Sekarang nomor 11. Yang gilirannya depan, silakan. Depan sebelah kanan. Sebelah kanan pian. Nomor 11. Ini kita ganti-ganti ya, kita acak-acak. Biar paham, ya. Indaka daftarun. Artinya di mana buku buku absen? Hah? Di mana buku absen? Bukan. Kan indaka, apakah kamu punya? Apakah kamu punya buku absen? Daftar itu buku, daftar. Buku saja. Buku aja. Ya, buku aja. Apakah kamu punya buku? Apakah kamu buka punya ya. Buku? Ini lawan bicaranya laki-laki kah bebinian kah? Laki-laki. Laki-laki, makanya menggunakan ka. Ka. Apakah kamu punya buku? Nah, ulun ganti. Apa bahasa Arabnya? Apakah saya punya buku? Nah, gimana Ummu Azlan? Apakah saya punya buku? Bahasa Arabnya gimana? Baitun kan menjadi baiti. Jannatun jannati. Nah, bagaimana? A'indaki daftarun. Apakah saya? A'indi. Ya, a'in. A'indi daftarun. Nah, sidin amnesia tadi. Apakah saya punya buku? A'indi daftarun. Tinggal kafnya dirubah menjadi ya. Kemudian dalnya menjadi kasrah. A'indi daftarun. Apakah saya punya buku? Ya. Gilirannya nomor 12. Abuki tajirun. Nah, berarti yang pian tanya siapa? Dia perempuan. Ya, artinya apa? Abuki. Jadi apakah ayahnya seorang? Bukan ayahnya, ki. Ki itu anti. Apakah? Apakah ayahmu seorang pedagang? Ya, apakah ayahmu seorang pedagang? Nah, kalau diganti, apakah abah kita seorang pedagang? Apakah abah kita seorang pedagang? Gimana? Sebentar. Ayo. Nahnu ini apa tadi? Tinggal kaknya diganti apa? Kalau baitun kan baituna. Jannatun jannatuna. Kami kan ya? Ya, kami. Nahnu. Kaknya diganti apa? Ya? A'abu A'abuna. A'abu. Kafnya tinggal diganti apa? A'abuna. Nah, terus? A'abuna tajirun. Ya, a'abuna tajirun. Tinggal kafnya diganti na. A'abuna tajirun. Apakah abah kami seorang pedagang? Ya. Kemudian nomor 13, silakan. Min aina Muhammadun? Artinya? Dari mana Muhammad? Ya, benar. Dari mana Muhammad? Nah, diganti pang. Dari mana kalian? Tetapi kalian ini para perempuan. Min aina huna. Kalian, kalian para perempuan. Bukan mereka. Kalau mereka perempuan, oh, iya, huna. Gimana? Pakai domir yang itu, Ustaz. Iya, yang perempuan tapi banyak. Iya. Min aina antuna? Ya ini. Nah. Min aina antuna. Apa? Kalau dari mana kamu kan min aina anta. Dia tidak bersambung dengan apapun. Oh iya, berarti min aina antuna. Iya, min aina antuna. Dari mana kalian? Tetapi yang ditanya adalah para perempuan. Nomor 14 baca, silakan. Malugotuhu. Artinya apa bahasanya laki-laki? Iya, nya laki-laki. Pian ganti dengan apa bahasa kalian. Tetapi kalian para laki-laki. Ada sini bule 3 orang. Lalu kita bertanya, apa bahasa kalian? Nah, 3 orang. Malugotuhum. Lu ma? Malugotuhum. Malugotuhum. Hum. Ma. Bukan. Ya, kalian, kalian, bukan mereka. Malugotum. Hunya diganti langsung apa? Yang diganti cuma hunya. Malugotukum. Iya. Malugotukum. Kan baitun baitukum. Lugotun lugotukum. Kan lugotun. Tinggal ditambah kum menjadi lugotukum. Kum. Kemudian disambung, maka menjadi lu go tu kum. Ya. Nomor 15. Ya, silakan. Aina abuhu. Artinya? Di mana ayahnya? Nya kembali ke siapa? Laki-laki. Ya. Kita ganti di mana ayah kalian berdua? Laki-laki. Ada Muhammad lawan Ahmad. Abah kalian berdua di mana? Nah, di mana? Tinggal ganti domirnya. Aina abu tunna. Kalian berdua, cuma dua. Aina abu tuma. Ulang. Aina abu tuma. Bukan tuma. Aina abu kuma. Ya, aina abu kuma. Baitun baitu kuma. Kemudian abu kuma. Aina abu kuma. Di mana Allah abah kalian berdua? Ya. Kemudian nomor 16, abahnya ditakuni, mamanya pulang. Gantian. Nomor 16. Aina ammuhu. Nah, artinya? Di mana ibunya? Nah, kemudian jarpian, di mana mamaku? Bahasa Arabnya apa? Mamaku di mana? Aina ummi. Nah, aina ummi. Jadi panggilan pian abi ummi artinya apa? Abi abahku, ummi mamaku. Kalau pamanku apa? Ami, ami ami jar. Padahal lain paman bujur, ami ami. Ami artinya apa? Paman, pamanku. Ami, ya. Nomor 17. Min aina hamjah. Akhirnya apa? Hamjata. Ya. Min aina hamzatu. Napian ganti dari mana dia? Dia di sini hamzah laki-laki. Nah, gimana bahasa Arabnya? Dari mana dia? Dia apa bahasa Arabnya? Dia. Huwa. Ya, jadi gimana? Huwa aina hamzah. Hamzahnya tinggal diganti huwa. Min aina huwa. Nah, min aina huwa. Dari mana di dia? Ya. Nomor 18. Malugatuhu. Apa bahasa? Apa bahasanya? Bahasanya atau bahasa dia untuk laki-laki. Nah, pian ganti apa bahasanya tapi seorang perempuan. Ada malugatuha. Iya, malugatuha. Nomor 19. Aina abuhu. Artinya di mana ayahnya laki-laki? Pian ganti di mana ayah mereka? Tetapi mereka ini para laki-laki. ada misalnya tiga orang laki-laki. Kita bertanya, Abah Hikam, abah kalian di mana? Aina abuhum. Ya, aina abuhum. Aina abuhum, ya. Nomor 12, silakan. Nomor berapa, Ustaz? Nomor 12, nomor 20. Aina Zainab. Artinya? Di mana Zainab? Nah, pian ganti, di mana kamu? Tapi kamu seorang laki-laki. Aina huwa. Bukan. Ini terpisah, Bu. Aina ini terpisah. Bukan seperti disambung seperti ini, bukan. Bukan ainahu salah, tapi aina. Domirnya apa? Huwa. Iya. Ainahu huwa. Jadi aina ini adalah isim istifham. Kalimat yang menunjukkan pertanyaan. Dia tidak bisa digabung dengan domir ainahu, ainaka, tetapi aina huwa. Aina anta, aina antum, aina nahnu, di mana kita dan seterusnya. Nomor 21. Aina zaujiha. Zaujiha. Juha. Zaujuha. Artinya di mana suaminya? Nya ini laki-laki atau binian? Perempuan. Perempuan, iya. Nah, pian ganti di mana ini kan di mana suaminya? Pian ganti di mana istrinya? Nya kembali seorang laki-laki. Istri bahasa Arabnya apa? Tinggal ditambah ta marbutah. Zaujatun. Di mana bininya bahasa kitanya? Tapi nya ini kembali kepada seorang laki-laki. Nah, gimana bahasa Arabnya? Aina zaujatuha. Kada mungkin. Istrinya nya kembali ke perempuan? Aina. Kada mungkin perempuan-perempuan menikah, kada mungkin. Aina zaujahu. Ya, za tinggal tambah dhamir hu. Aina zaujatahu. Zauja tu. Nah, aina zaujatuhu. Di mana istrinya? Contoh Abu Aqila. Di mana istrinya Abu Aqila? Aina zaujatuhu, ya. Hu kembali kepada seorang laki-laki. Ya. Nomor 22. Nah, silakan. Zaujuha mudarisi. Mudarisun. Mudarrisun. Azaujuha mudarrisun. Artinya apa, Bu? Apakah suaminya seorang guru? Nah, suaminya ininya kembali kepada seorang perempuan. Nah, pian ganti bagaimana? Apakah suami kamu? Nah, tapi kamu ini laki-laki. Apakah suami kamu seorang guru? Nah, gimana bahasa Arabnya? Lawan bicaranya seorang laki-laki. Suami pian guru kah? Nah, bahasa Arabnya bagaimana? Azaujuha. Lain? Bukan? Ulang. Kamu itu seorang laki-laki. Enggak bisa ya? Enggak bisa. Perempuan berarti. Apakah suami kamu misalnya ada Ummu Aqila. Lalu ada yang bertakun, suami kamu guru kah? Nah, kamu itu kembali kepada seorang perempuan. Iya. Jadi gimana? Zaujuha mudarisun. Salah. Kalau zaujuha itu apakah suaminya? Ini suami kamu. Suami kamu. Apakah suami kamu seorang guru? Nah, tinggal hanya diganti dengan domir yang lain. Kamu itu seorang perempuan. Ya, perempuan. Apakah suami, misalnya ada Ummu Aqila, suami kamu guru kah? Nah, kamu itu lawan bicaranya seorang perempuan. Bahasa Arabnya gimana? Azaujuki. Hmm. Terus mudar? Mudarisu. Tun, mudar? Risun. Ya. Azaujuki mudar risun. Apakah suamimu seorang guru? Ya. Kemudian nomor 2. Nah, ini tinggal kita baca dulu judulnya. Bo, ya. Artinya letakkan. Bo, letakkan. Fil farogi, di tempat yang kosong. Itu kan ada titik-titik, itu kosong. Fil farogi, di tempat kosong. Fima yali abdomir, di tempat kosong fima yali yang berikut, fima yali yang berikut, abdomiro domir hukah hakah, tinggal diisi domir hukah atau hakah. Jadi yang perlu diketahui adalah apakah ceritanya ini laki-laki kah perempuan. Kalau perempuan ha, kalau laki-laki hu, ya bisa dipahami ya. Nah silahkan, silahkan berikutnya nomor 2. Ya, silahkan nomor 2. Hazihil nomor 2. Muhammad. Muhammadun tobibu. Bun. Tobibun. Ya. Nah, dan anaknya arsitek. Nah, gimana bahasa Arabnya? Dan anaknya arsitek. Menggunakan hukah hakah. Gimana bacaannya? Wa bunuhu. Ya. Muhandisun. Ya. Muhammadun tabibun wa bunuhu muhandisun. Artinya apa, Bu? Muhammad tabib, artinya apa tabib? Tabib itu ya tabib, ya. Kalau orang bahari tabib. Apa arti tabib? Yang bisa bantu tambah ya dokter ya. Muhammadun, Muhammad seorang dokter. Kemudian terus anaknya, dan anaknya, dan anaknya seorang insinyur. Ya, seorang insinyur. Nah, perhatikan. Jadi tinggal ditambah hukah hakah. Dan anaknya muhandisun. Wa banuhu, ini enggak dibaca, makanya ada tanda seperti ini, tidak dibaca. Karena dia alif atau hamzah wasol. Muhandisun. Perhatikan, Muhammad seorang dokter dan anaknya seorang arsitek atau insinyur. Kan cuma ditambah hu atau ha. Karena anaknya nya ini kembali ke Muhammad. Muhammad laki-laki kah perempuan kah? Laki-laki. Maka menggunakan domir hu, ibnuhu anaknya. Kayak sama seperti rumahnya, baituhu. Rumahnya nya seorang laki-laki, baituhu. Muhammad adalah seorang dokter dan anaknya, anak Muhammad maksudnya, maka menggunakan kalimat hu. Adalah seorang arsitek. Ya. Kemudian nomor 4. Sengaja lon acak. Kenapa yang 3 berurutan, siap-siap yang. Nomor 4. Aminatu fil ghurfati wa ummuha fil matbakh. Ya, fil matbakhi. Artinya apa, Bu? Aminah sedang Aminah di kamar, yeah, di dalam kamar. Yeah. Sedangkan ibu dan ibunya di dapur. Iya. Yeah. Aminah di kamar dan mamanya di dapur. Nah, ummuha mamanya. Ha, kenapa menggunakan ha? Karena ha-nya kembali kepada Aminah. Dan Aminah seorang perempuan. Iya. Yeah. Nomor 1. Hazihil bintu talibatun, ya, ismuha Zainabu. Ya, bagus. Artinya, Bu? Anak perempuan ini adalah seorang, ya, siswi, ya, yang namanya Zainab. Ya, namanya Zainab. Nya namanya atau nama dia, karena dia ini adalah bintun, ini perempuan, maka menggunakan ha, ismuha. Ya. Nomor 3. Gilirannya. Ya, silahkan. Ya, silahkan. Nomor berapa tadi? Nomor 3. Hadzal rajulu tajirun kabirun. Ya. Ismuhu Abdullah. Ya, Abdullah. Abdullahu. Alah. Abdullahi. Ya, Abdullahi. Idofat ya. Kalimat kedua pasti dijarkan atau dikasrahkan Abdullahi. Ya. Artinya apa, Bu? Laki-laki ini adalah seorang pedagang yang kaya. Yang besar, kabir. Yang kabir. Kabir. Kabir besar. Ya. Laki-laki namanya ini. Namanya Abdullah. Ya, namanya Abdullah. Ismuhu, bukan ismuha. Kena laki-laki, ya. Rajul, maka menggunakan ismuhu. Ya, nomor 6. Nah, ini bagus contohnya. Ya, silakan. Kharajan Muhammadun minal fasli wa kharaja ma'ahu zamiluhu. Ya, artinya apa, Bu? Kharaja keluar. Telah keluar Muhammad dari kelas. Nah, dan temannya. Ya, keluar bersamanya. Dan keluar bersamanya temannya. Ya, temannya. Nah, pian perhatikan ma'ahu bersamanya. Nya kembali ke Muhammad. Dan keluar bersamanya bersama Muhammad, zamiluhu temannya Muhammad. Muhammad laki-laki maka menggunakan hu zamiluhu. Terakhir nomor 5. Aisyatu tabibatun wa ukhtuha mumaridatun. Ya, artinya apa? Aisyah seorang dokter dan saudara perempuannya mumaridatun perawat. Ya, seorang perawat. Ya. Kemudian nomor 3. Nah, ini dibikin pertanyaan kemudian juga dibikin jawaban. Contohnya kita baca dulu. Hati berikan atau tunjukkan sama hati berikan atau jadikan sama aja atau bikinkan sama aja. Khamsata as'ilatin, 5 pertanyaan. Hati datangkan khamsata as'ilatin, 5 pertanyaan. Wa ajwibatin, dan jawaban. Seperti kal misalil ati, seperti contoh berikut. Datangkan 5 pertanyaan dan jawabannya seperti contoh berikut. Contohnya apa? Aindaka kolamun, artinya apa aindaka kolamun? Apakah kamu punya pulpen? Tapi lawan bicara kita laki-laki perempuan? Lawan bicara kita laki-laki perempuan. Apakah kamu punya pulpen? Lakilah, makanya menggunakan ka. Aindaka kolamun. Dia jawab, naam indi kolamun. Gilirannya siapa? Ulun yang bikin bahasa Indonesianya, pian jawab pakai bahasa Arab. Harus bisa. Siap? Ya. Ilustrasinya pian belajaran seperti ini. Lalu ujar ulun, apakah kita punya mobil? Pian jawab, naam, kita punya mobil. Nah, apakah kita punya mobil? Ya, kita punya mobil. Mobil bahasa Arabnya sayyaratun. Nah, gimana bahasa Arabnya? Indana sayyaratun. Terus ya? Naam, indana sayyaratun. Ya. Aindana. Nah, jadi na indana. Aindana sayyaratun. Naam, indana sayyaratun. Apakah kita punya mobil? Maka jawabannya iya, kita punya mobil. Berikutnya, kita ganti. Apakah kalian? Ini ulun bupandir lawan bubon pian. Berarti kan lawan bicaranya adalah para perempuan. Apakah kalian, para perempuan, para ibu-ibu, apakah kalian punya HP? Apakah kalian punya HP? Pian jawab, ya. kami punya HP. Nah, apakah kalian dalam kurung pada ibu-ibu punya HP? HP bahasa Arabnya jawalun. Inda kunna jawalun. Ya. Terus? Naam. Inda kunna jawalun. In kami punya pian jawab kami punya. Naam. In indana jawalun. Ya. Indana jawalun. Iya. Dua sudah kan sampai lima. Berikutnya silakan. Apakah dia di sini seorang perempuan? Ulun tunjuk misalnya Sofia. Apakah dia punya suami? Nah, ada yang menjawab, iya, dia punya suami. Apakah dia seorang perempuan? Apakah dia punya suami? Dijawab, dia punya suami. Nah, apa bahasa Arabnya? Dia seorang perempuan. Suami bahasa Arabnya zaujun. Bukan jauzun, terpaling zaujun. Aindaha zaujuha. Bukan, suami saja. Apakah suami. Apakah dia punya suami? Aindaha zaujun. Iya. Iya, dia punya suami. Nah, gimana? Naam. Aindaha zaujun. Iya. Aindaha zaujun. Naam. Indaha zaujun. Apakah dia punya suami? Ya, dia punya suami. Tiga sudah. Gilirannya silakan. Ada seorang amnesia mengatakan, apakah aku punya nama? Kan orang kada ingat tadi amnesia. Apakah aku punya nama? Ada yang menjawab, iya. Kamu punya nama. Yang mengatakan seorang laki-laki, apakah aku punya nama? Dijawab, iya. Kamu punya nama. Nah, gimana bahasa Arabnya? A'indaka. Apakah saya? Kan amnesia dia. A'indi. Nah. Masmuka. Bukan. Langsung saja. A'indi is. Ismuka. Mun. Nah, seperti kan aindaka kolamun, kolam tidak diapa-apain. Berarti aindi is mun. Ismun. Ya. Apakah saya punya nama? Ada yang menjawab, iya. Kamu punya nama. Kamu di sini lawannya laki-laki. Nah, gimana? Iya, kamu punya nama. Gimana? Naam. Naam. Kamu punya nama. Naam. Induka. Indaka. Naam indaka. Nama bahasa Arabnya? Ismu. Is? Pakai tanwin. Ismun. Kata orang amnesia, dia laki-laki. Aindi ismun. Saya punya nama kah? Ada yang menjawab, naam. Indaka ismun. Iya. Kamu punya nama. Ada KTP-nya? Misalnya ngarannya si Fulan misalnya. Empat sudah, satu lagi. Gilirannya silakan. Apakah kalian di sini para laki-laki? Ulun mengobrol bersama para bapak-bapak. Ujar ulun, apakah bubuhan pian, nah bahasa Banjarnya. Apakah kalian punya TV? TV bahasa Arabnya apa? Tilfazun. Tilfazun. Nah, zai. Apakah kalian para bapak-bapak bubuhan pian bisi TV kah? Nah, itu bahasa Banjarnya. Apakah kalian punya TV? Dijawab, ya, kami punya TV. Nah, gimana bahasa Arabnya? Apakah ini dulu? Apakah kalian punya TV? Tapi kalian di sini ditujukan kepada para bapak-bapak. Nah, bahasa Arabnya gimana? A'indakum tilfazun. Ya. Ya, jawabannya? Naam. Kami punya TV. Naam. Indana ya. Tilfazun. Ya. A'indakum tilfazun. Naam. Indana tilfazun. Ya. Nomor 4. Hati khamsata as'ilatin wa ajwibatin kal mithalil ati. Datangkan 5 pertanyaan dan jawabannya seperti contoh berikut. Ini yang di atas tadi kan na'am, ini la. A'indaka qalamun? Apakah kamu punya pulpen? Dijawab tidaklah. Ma indi qalam? Saya tidak punya pulpen. Nah, jadi ma itu di sini nafi, artinya tidak. Nah, ini untuk percakapan bagus. Pian bisi nomor HP kah? Oh, kada bisi nomor HP jar pian. La ma indi rokmul jawal. Pian bisi kucing kah di rumah? Jar pian kada bisi. Saya tidak punya kucing. La ma indi kittun. Apa tadi? A'indaka qalamun. Dijawab la, tidak. Ma, nah. Indi qalamun. La ma indi qalamun. Apakah kamu punya pulpen? Tidak. Saya tidak punya. Jadi ma di sini artinya tidak, sama dengan la. Ma di sini namanya manafi. Ma nafi yang artinya tidak. Apakah kamu punya pulpen? Tidak. Saya tidak punya pulpen. Kan saya tidak punya bahasa Arabnya apa? Saya tidak punya. Ma indi ya. Ini kan tidak indi di sisiku atau kepunyaanku. Maksudnya saya tidak punya pulpen. Ma artinya tidak. Jadi terjemahnya ma indi qalamun, saya tidak punya pulpen. Jadi jawabannya adalah la. Jadi ma artinya tidak. Namanya ma nafi. Nafi artinya tidak. Jadi ma itu ada artinya tidak, ada artinya apa ya, tergantung teks dia berada di mana. Ya, gilirannya kita ganti contohnya. Apakah kamu di sini seorang perempuan? Ulun bertanya kepada yang megang mikrofon. Apakah pian punya pesawat terbang? Nah, otomatis kan jawabannya kada. Kada jar pian. Tidak, saya lagi ya. Kalau saya kan ketahuan ya. Gini aja. Apakah kamu seorang perempuan punya pesawat? Jawabannya tidak. Dia tidak punya pesawat. Nah, ada yang menjawab dia seorang perempuan tidak punya pesawat terbang. Pesawat terbang apa? Ta'irotun. Ta'irotun itu pesawat terbang. Ulun-ulang pertanyaannya, apakah kamu seorang perempuan punya pesawat terbang? Ada yang menjawab tidak. Dia, Nadia seorang perempuan, tidak punya pesawat terbang. Nah, gimana bahasa Arabnya? Apakah kamu punya pesawat dulu? Kamu seorang perempuan. A'indaki tokirotun. Tokirotun. Tokirotun. Ini hamzah. To'irotun. Ya. A'indaki to'irotun. Nah, jawabannya tidak. Dia tidak punya pesawat terbang. Dia seorang perempuan ya. La ma in ma indi. Bukan. Ma in indaki. dia itu kamu. Dia ma inda. Ya, ma inda ki. Kalau ki kamu. Tadi jawabannya tidak, dia tidak punya pesawat terbang. Ma inda hiya. Digabung. Sekaya baitun, baituhu, baituhuma, baituha dan seterusnya. Kalau inda kan dia selalu fathah da-nya karena dia zorof. Jadi ma inda. Ma inda indaha. Kalau hu lakian indaha. Nah, indaha. Jadi gimana? La ma in la ma indaha to'i to'i to'irotun. Iya. A'indaki to'irotun. La ma indaha to'irotun. Apakah kamu punya pesawat? Ada yang menjawab tidak. Dia tidak punya pesawat. Iya. Kemudian contoh lain berikutnya silakan mikrofonnya. Ya. Apakah kalian berdua, nah laki-laki ya, misalnya ada Muhammad dan Ahmad, apakah kalian berdua punya ibu? Kemudian dijawab tidak, misalnya sudah meninggal, tidak, kami tidak punya ibu. Gimana bahasa Arabnya? Apakah kalian berdua punya ibu? Dijawab tidak. Kami tidak punya ibu. Ya, gimana? Silakan. Ainda. Berdua. Kalian berdua. Ain. Ain. Ainda ma. Bukan. Ainda. Kalian berdua. Aindahum. Itu. Mereka, apakah mereka punya? Apakah kalian berdua punya? Aindakuma. Ya, ibu bahasa Arabnya? Aindakuma ummi. Ummi, apakah kalian punya ibuku? Enggak. Aindakuma ummu. Ummun. Aindakuma ummun. Ya. Aindakuma ummun. Jawabannya la. Tidak. Kami tidak punya ibu. La ma in kami. In kami besarnya apa? In inda indana. Iya. Kolam indana ummun. Iya. A indakuma ummun. La ma indana ummun. Jadi berdua pun bisa menggunakan kalimat nahnu. Kami berdua. Kami kan di sini. Apakah kalian berdua punya ibu? Mereka menjawab dua orang tadi, kami tidak punya ibu. La ma indana ummun. Ya. Kemudian terakhir, ya. Yang belum apa yuk? Apakah? Iya. Apakah mereka berdua? Nah, apakah mereka berdua perempuan ya? Perempuan dan laki-laki sama kalau dua ya. Apakah mereka berdua punya apa yuk? Apakah mereka berdua punya rumah? Jawabannya tidak. Mereka berdua tidak punya rumah. Apakah mereka berdua punya rumah? Tidak. Mereka berdua tidak punya rumah. Aindahuma. Ya. Baitun ya. La ma indahuma ya. Baitun ya. La ma indahuma baitun ya. Nomor 5, nah perhatikan, baitun itu ada rumah. Kalau baiti artinya apa? Rumahku. Baituka rumahmu, tapi lawan bicaranya laki lah, laki. Baituhu rumahnya, tapi nya kembali ke seorang laki-laki. Baituha rumah dia, kembali ke seorang perempuan. Iya. Oh iya, latihan lagi. Ini banyak latihan Bang sebenarnya. Adifil adif. Nah, ini perhatikan. Karena bertemu dua sukun. Mana? Sinilah. Dingin. Ih, mati kah? Asal garingan isok tulak. Nah kan di buku seperti ini, kemudian sisanya tidak berharokat. Kalau kita kasih harokat seperti ini, nah ini coba pian baca bisalah. Bisalah kah ini? Enggak bisa dibaca. Maka kan kenapa tidak bisa dibaca? Karena bertemu dengan dua sukun. Maka ini darurat terpaksa dikasrahkan. Maka menjadi adifil asma'a. Adifil asma'a itu pian ganti, pian harokati, pian ganti. Perhatikan harokatnya. Adifil asma'a. Adifil asma'a. Adifil asma'al atiyata. Pian kasih harokat aja walaupun kenapa ini fathah, kenapa ini seperti ini. Kasih harokat aja. Adifil asma'al atiyata. Ilal mutakallimi. Mi, kenapa mi kasrah? Karena dimasuki i, ila. Ilal mutakallimi wal mukhatabi. Nah, kenapa dia ada bi? Karena dia mengikut mi. Wal mukhatabi wal ghaibi wal ghaibati kama huwa muwaddahun fil mithal. Muwaddahun fil mithali. Artinya adif, tambahkan. Adifil asma al atiyata, tambahkan isim-isim berikut. Isim-isim berikut. Isim, isim artinya apa isim? Kalimat yang menunjukkan makna. Pian tulis isim artinya, atau ulun-ulang sebelumnya ya. Kalimat dalam bahasa Arab terbagi tiga. Kalimat, pian tulis saja. Kalimat dalam bahasa Arab sampai hari kiamat terbagi tiga. Satu isim. Satu namanya isim. Bukan diterjemahkan nama ya. Salah. Isim itu istilah, sudah menjadi istilah baku dalam ilmu bahasa Arab. Kalimat dalam bahasa Arab terbagi tiga. Satu isim. Isim. Salah. Satu namanya isim. Dua namanya, yang kedua fi'il. Tiga harf atau huruf. Jadi kalimat dalam bahasa Arab terputar cuma tiga ini, terbagi tiga, isim, fi'il dan huruf. Jadi pasti ini kalau ada isim, fi'il atau huruf. Ya, kalimat dalam bahasa Arab terbagi tiga, isim, fi'il dan harf atau huruf. Isim artinya, isim artinya kalimat yang menunjukkan makna. Kalimat yang menunjukkan makna. Kalimat yang menunjukkan makna tidak disertai, atau seperti ini. Kalimat yang menunjukkan makna tapi ada tambahan tapinya. Kalimat yang menunjukkan makna tapi tidak disertai dengan waktu yang tiga. Tapi tidak disertai dengan waktu atau masa yang tiga. Ulun-ulang, isim adalah kalimat yang menunjukkan makna tapi tidak menunjukkan waktu atau masa yang tiga. Apa masa yang tiga? Masa yang lalu. Masa yang tiga dalam kurung, masa yang lalu, masa yang sekarang, masa yang akan datang. Itu namanya isim. Ulun-ulang, isim adalah kalimat yang menunjukkan makna tapi tidak menunjukkan masa yang tiga. Satu, masa yang telah lalu. Dua, masa yang sekarang. Tiga, masa yang akan datang. Contoh isim apa? Baitun, rumah. Maka rumah maknanya apa ya? Cuma rumah, tidak menunjukkan sedang rumah, telah rumah atau akan rumah. Maknanya cuma rumah. Ya, itu isim. Isim punya tanda. Ini kembali banyak pulang nanti ya. Jadi termasuk tanda isim adalah kalau kalimat tersebut pakai tanwin atau ada alif lam. Baitun, jawalun, kitabun, maka kalimat tersebut isim. Dua, fi'il. Apa arti fi'il? Kalimat, kata kerja. Fi'il adalah kata kerja. Kata kerja yang menunjukkan masa yang tiga. Fi'il adalah kata kerja yang menunjukkan masa yang tiga. Dalam kurung, baik masa yang lalu atau sekarang atau akan datang. Diulang, fi'il adalah kata kerja yang menunjukkan salah satu dari tiga masa, baik masa telah lalu, sekarang atau akan datang. Seperti fi'il madi, contohnya zahaba. Apa makna zahaba? Dia telah pergi. Ada kata-kata telahnya, berarti dia masa yang telah lalu. Berarti zahaba adalah fi'il. Ya. Yang ketiga adalah huruf. Adalah huruf. Huruf adalah kalimat yang menunjukkan makna. Huruf adalah kalimat yang menunjukkan makna, tapi tidak berdiri dengan sendirinya. Huruf adalah kalimat yang menunjukkan makna. Dia punya makna, tetapi tidak bisa berdiri dengan sendirinya, kecuali ada kalimat lain dan tidak memiliki masa waktu yang tiga. Diulang, huruf adalah kalimat yang menunjukkan makna, tetapi tidak bisa berdiri dengan sendiri dan tidak memiliki waktu yang tiga. Apa contoh huruf? Seperti huruf jar. Seperti huruf jar. Contoh min. Artinya apa min? Dari. Pian pahamlah maksud dari. Kada paham. Makanya dia tidak bisa berdiri dengan sendirinya kecuali ditambah dari kalimat lain. Misalnya min baitin. Nah, artinya apa? Dari rumah. Baru kita paham maksudnya adalah dari rumah. Dia punya makna iya dari, tetapi tidak bisa berdiri dengan sendirinya, pasti ada kawannya. Dia kata penghubung, ya. Makanya dia tidak bisa berdiri dengan sendiri, harus ada kalimat lain dan tidak memiliki waktu yang tiga tadi, telah lalu, sekarang atau akan datang. Itu pembagian kalimat dalam bahasa Arab. Ada isim, ada fi'il, dan ada huruf. Nah, kembali ke buku. Adifil asma al-atiyata, tambahkan isim-isim berikut. Nah, jadi di bawahnya adalah isim. Ilal mutakallimi, kepada domir mutakallim. Apa domir mutakallim? Ana. Mutakallim itu maksudnya berbicara sendiri, kepada domir berbicara sendiri. Apa domir yang menunjukkan berbicara sendiri? Anak saya. Mutakallim maksudnya berbicara sendiri. Kemudian wal mukhatab dan domir mukhatab. Apa maksud dari mukhatab? Domir yang ada lawan bicaranya. Mukhatab ada lawan bicaranya, yaitu domir anta. Di sini domir anta. Makanya kalau ulun sebut kamu, itu orangnya ada kah di hadapan? Ada. Kamu mau kemana? Orangnya ada enggak di hadapan? Ada. Itu namanya mukhatab. Ada lawan bicaranya, ada di hadapan. Di sini domirnya anta. Kemudian wal ghaib dan domir ghaib. Ghaib maksudnya adalah lawan bicaranya kededa. Domir yang lawan bicaranya tidak ada. seperti huwa. Huwa artinya apa? Dia. Ulun berbicara lawan Abu Aqila. Inya hendak kemana? Nah, inya ini orangnya ada di hadapan kadada? Kadada. Inya mau kemana? Ya. Jadi ulun berbicara lawan Abu Aqila, Sidin hendak kemana? Orangnya ada gak di hadapan? Tidak. Itu maksud dari goib. Ya, tidak ada di hadapan lawan bicara ta. Goib. Nah, kalau goib untuk laki-laki ya, tidak ada lawan bicaranya untuk laki-laki, dia. Berarti domirnya apa? Huwa. Goib domirnya huwa. Wal goibah, nah, tidak ada lawan bicaranya tapi muannas perempuan, yaitu hiya. Ulun ulang, jadi ilal mutakallim, mutakallim ana maksudnya. Mukhatab anta. Goib huwa, goibah hiya. Sebagaimana dia dijelaskan di contoh. Contohnya apa? Qalamun itu isim. Qalamun itu isim. Tandanya apa? Ada tanwin. Artinya apa? Pulpen. Dia punya makna. Tetapi tidak ada masa yang tiga tadi. Ya cuma pulpen. Ditambah dengan mutakallim, domir ana menjadi hadza qalami. Ditambah dengan anta, hadza qalamuka. Ditambah dengan huwa, hadza qalamuhu. Ditambah dengan hiya, hadza qalamuha. Nah, tinggal yang di bawah ini pian ganti sebagaimana contoh. Ya, silahkan gilirannya. Ulun acak supaya pian kada siap-siap. Kalimatnya mindilun. Gilirannya siapa? Mindi nomor 5. Mindilun. Artinya apa mindil? Sapu tangan. Atau ini, tisu. Jadi kalau pian ke Arab Saudi hendak nukar tisu, bahasa Arabnya mindil. Mindil, tisu sama. Ya, silakan. Ini sapu tanganku, ini sapu tangan kamu, ini sapu tangannya laki-laki dan ini sapu tangannya perempuan. Nah, silakan. Haza mindili. Ya. Haza mindiluka. Ya. Haza mindiluhu. Ya. Haza mindul. Nah. Mindiluha. Ya. Hadza mindili artinya apa? Hadza ini sapu tanganku. Kalau hadza mindiluha. Oh. Apa artinya? Hadza mindiluha. Ini sapu tangan. Ya. Sapu tangannya. Tapi nya kembali ke laki-laki perempuan? Perempuan. Ya. Ulun tanya, ini dari ulun. Ini sapu tangan kami. Nah, bahasa Arabnya gimana? Ini sapu tangan kami. Kaminya bagaimana? Hadza mindi. Ya, gimana? Hadza mindi luna. Ya, hadza mindi luna. Ya, gilirannya silahkan. Kalimatnya sarirun, kasur. Hadza sariri. Ya. Hadza sariruka. Ya. Hadza sariruhu. Ya. Terus? Hadza hariruha. Ya. Jangan ragu Bu, hadza sari ruha. Ya, hadza sari ruha. Ru itu tinggal ditambah ri, ruka, ruhu, ruha. Gitu aja ditambah ya. Nah, pertanyaan, apa artinya hadza sari ruka? Hadza sari ruka. Ini tempat tidurnya. Bukan. Kak. Ini tempat tidur kamu. Kamu? Ha? Laki-laki perempuan? Anta. Di anta atau lakilah laki. Ya, gilirannya silahkan. Berikutnya kalimat ismun. Nah, ismun ingat alifnya alhamzah wasol atau alif wasol. Ketika berada di tengah kalimat tidak dibaca alifnya. Ini namaku, ini namamu. Ya, silahkan. Hazas mi. Ya. Hazas muka. Ya. Hazas muhu. Ya. Hazas muha. Ya. Kalau ini nama kalian, apa Bu? Kalian para laki-laki. Ini nama kalian. Tapi lakian para laki. Bahasa Arabnya apa? Hadas mu. Para laki-laki, kalian. Kalian banyak kah, Ustaz? Banyak ya. Hazas muhum. Oh, satu. Itu dia. Muhuma. Dua. Kalian, kalian, bukan dia. Bukan dia, mereka, bukan. Oh. Kalian. Hazas mukum. Iya, ini nama kali kalian. Ya. Berikutnya sayyaratun. Silakan. Ini mobilku. Nah, ingat Bu ya, sayyara itu muannas, maka isim isyaratnya juga harus diganti muannas. Nah, gimana? Hadza itu untuk muzakkar. Untuk muannasnya apa? Ha, hadhihi. Ya, ini mobilku, ini mobil kamu dan seterusnya, ya. Hadhihi sayyarati. Ya. Hadhihi sayyaratuka. Ya. Hadhihi sayyaratuhu. Ya. Hadhihi sayyaratuha. Nah. Kalau bahasa Arabnya ini mobil kam, ini mobil mereka berdua. Mereka berdua laki-laki perempuan. Itu sama, laki-laki dan perempuan sama domirnya. Hadhihi sayyaratu huma. Iya, hadhihi sayyaratu huma. Kemudian nomor satu, kitabun. Silakan gilirannya. Haza kitabi. Haza kitabuka. Ya. Haza kitabuhu. Ya. Haza kitabuha. Ya. Apa bahasa Arabnya ini kitab mereka? Tapi mereka para perempuan. Nah, gimana? Haza kita buhunna. Ya, haza kita buhunna. Ya. Berikutnya ibnun. Nah, ini anakku, ini anak kamu, ini anaknya, ini anaknya. Nah, silakan gilirannya ibnun, anak laki-laki. Hada ibni. Ya. Hada ibnuka. Ya. Hada ibnuhu. Ya. Hada ibnuhu. Ha. Ya. Nah, ibnun itu alifnya alif hamzah wasol. Kalau dia berada di tengah kalimat, maka alifnya tidak dibaca. Nah, gimana jadi yang benar? Hada bani. Ya. Hada bani, hada banuka. Ya. Hada banuhu. Ya. Hada banuha. Ya. Kalau ini anak kami. Nah, apa bahasa Arabnya, Bu? Hada banuna. Ya, ini anak kami. Ya. Kemudian miftah, kunci. Silakan. Miftahul ulum, ada nama masjid, kunci ilmu-ilmu. Haza miftahi. Ya. Haza miftahuka. Ya. Haza miftahuhu. Ya. Haza miftahuha. Nah, kalau ini Pang Bu, ini kunci kalian berdua. Haza miftahuma. Itu mereka berdua, kalian berdua. Haza kalian berdua laki-laki. Kalian berdua. Itu domirnya antuma, tetapi dirubah. Oh, haza miftahu kuma. Ya, haza miftahu kuma. Miftahu kuma. Ya. Terakhir yadun, tangan. Ya, silakan. Ini tangan. Nah, tangan itu muannas majazi ya. Pian bisa menggunakan hadhihi atau hadza. Pakai hadhihi saja. Muannas majazi, karena dia sepasang. Masih ingat? Kalau sepasang namanya muannas majazi, maka isim isyaratnya yang utama adalah menggunakan muannas. Jadi hadzihi, hadzihi. Hadzihi yadi. Ya. Hadzihi yaduka. Ya. Hadzihi yaduhu. Ya. Hadzihi yaduha. Ya. Kalau ini tangan, ini tanganmu, tapi seorang perempuan. Ini tangan. Ya. Hadhihi. Hadhihi yaduki. Ya hadhihi yaduki. Ya, sudah setengah 12 lewat. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Tapi itu yang paling penting tadi masalah dhamir 14. Kalau dia bersambung dengan isim, ini kan contohnya cuma baitun. Entah baitun kah, ibnun kah, sarirun kah dan seterusnya, maka seperti ini. Di mana rumah kamu? Aina baituka? Atau apa namanya? Mobil kamu? Anta saya rotuka. Mobil kalian para laki-laki saya rotukum dan seterusnya. Jadi ini harus bisa mengkias dengan isim-isim yang lain. Ada pertanyaan? Enggak ada? Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.